Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Nuwasil darsana fi qira'ati kitab Syarhum Lum'at al-I'tiqad. Syarah karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala. Adapun matannya Lum'at al-I'tiqad karya Imam Muwafaquddin Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah taala. Kita lanjutkan penjelasan beliau berkaitan dengan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala Asy-Syarih rahimahullah taala, والإيمان بالقدر لا يتم إلا بأربعة أمور. Keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tidak sempurna kecuali harus mengimani empat perkara. Al-awwal yang pertama, al-iman bi anna Allah 'alimu kulli ma yakun. Jumlatan tafsilan. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang terjadi. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang terjadi. Jumlatan wa tafsir secara global maupun secara rinci. Bi'ilmin sabiq dan ilmu yang terdahulu. Nah, dari dulu Allah mengetahuinya. Nah, bukan nanti setelah terjadi baru Allah mengetahuinya. Nah, dari dulu Allah sudah mengetahuinya. Liqauli ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fis sama'i wal ard inna dhalika fi kitabin inna dhalika 'ala Allah yasir. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi? Sungguhnya itu semuanya tercatat dalam kitab, dalam Lauhul Mahfuz, dan sungguh itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi menunjukkan bahwa semua yang terjadi di langit dan yang di bumi semuanya Allah mengetahuinya. Dalam ayat yang lain, wallahu bikulli syai'in alim. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah. Segala sesuatu. Nah. Baik di langit, di bumi, daratan, lautan. Yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, akan terjadi. Semuanya Allah mengetahuinya. Ini yang pertama. Kandungan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib mengimani kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, baik secara global maupun secara rinci. Atsan yang kedua, annallaha kataba fil lauhil mahfuz maqadira kulli syai'. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis dalam lauhul mahfuz takdir-takdir segala sesuatu. Segala sesuatu telah Allah tulis takdirnya dalam lauhul mahfuz. Kumpul kitab, induk catatan takdir dalam lauhul mahfuz. Liqali ta'ala berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha. Tidaklah terjadi musibah di bumi, tidak pula pada diri kalian, harta kalian, jiwa kalian, keluarga kalian, palingan semuanya sudah ada dalam kitab, sudah Allah catat, sudah Allah takdirkan dalam kitab sebelum kami menciptakannya. Ai nakhluqul khaliqan, sebelum kami menciptakan makhluk, nah, sudah kami tetapkan, tentukan takdirnya. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, demikian juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim, Inna Allah qaddara maqadir al-khalqi qabla an yakhluqa as-samawati wal-ardha bi 50 alf sanah, riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan takdir-takdir makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50,000 tahun. 50,000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah menetapkan, menulis semua takdir-takdir makhluknya. Ini kandungan yang kedua terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Mengimani Al-Kitabah, itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mencatat semua takdir makhluknya. Semuanya telah Allah catat dalam Lauhul Mahfuz. bahkan disebutkan dalam hadis yang sahih, 50 ribu tahun sebelum ciptaan langit dan bumi, Allah sudah menentukan semua takdir-takdir makhluknya. Kemudian yang berikutnya, ats-tsalits, yang ketiga, innahu la yakunu syai'un fis samawati wal ard illa bi iradatillahi wa masyiatihi. Bahwasanya tidak ada yang terjadi di langit maupun ini di bumi kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala, masyiat dan iradah. Maknanya hampir sama, masyiah dengan iradah, hanya saja biasa iradah yang dimaksud dengan masyiah iradah kauniyah, karena iradah dua, iradah syar'iyah dan iradah kauniyah. Iradah syar'iyah ini yang berkaitan dengan mahabbah, segala sesuatu yang Allah cintai, Allah perintahkan yang sesuai dengan syariatnya. Dalam iradah kauniyah ini yang bisa dimaknakan dengan masyiah, segala sesuatu yang Allah kehendaki yang pasti terjadi, ada yang Allah cintai, ada yang Allah tidak cintai. Misalnya keimanan orang yang beriman, keimanannya Abu Bakar, Umar, Uthman, ini Allah cintai dan terjadi, berarti terkumpul badannya iradah kauniyah, iradah syar'iyah. Ada juga yang terjadi namun tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya kekufurannya Abu Jahal, Abu Lahab, ini masuk iradah kauniyah, terjadi dan tidak masuk dalam iradah syar'iyah karena Allah tidak mencintainya. Allah melarang dari kekufuran. Ad-dairatu baina rahmah wal hikmah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala, syiah Allah Subhanahu wa taala berputar antara rahmat dan hikmah. Antara rahmat dan hikmah. Ad-dairah baina rahmah wal hikmah. Yahdi man yasha bi rahmatih. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya, dengan keutamaannya. Allah berikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yadhillu man yasha bi hikmatih. Dan Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki dengan hikmahnya. Dengan hikmahnya, dengan keadilannya. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Dan Allah tidak menzalimi mereka. Dan biasanya sebabnya mereka sesat karena dosa-dosa mereka sendiri. Karena maksiat-maksiat mereka sehingga Allah sesatkan mereka. Sebagaimana dalam ayat, falamma zaghu azaghal qulub, ketika mereka menyimpang, Allah jadikan hati mereka semakin menyimpang. Balasan atas dosa-dosa mereka. Wa nuqallibu afidatam wa absaram kama lam yu'minu bi awwal marrah. Kami membolak-balikkan hati mereka, penglihatan mereka, sehingga tidak bisa menerima kebenaran, tidak bisa melihat kebenaran sebagaimana pertama kali mereka mendustakannya, tidak beriman kepada kebenaran tersebut. Di perbuatan Allah sebenarnya semuanya antara rahmat dan hikmah. La yus'alu amma yaf'alu li kamali hikmati wa sultanih. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat karena kesempurnaan hikmahnya dan kekuasaannya. Wa hum yus'al, mereka lah, makhluk inilah yang akan diminta pertanggungjawaban. Makhluk inilah yang akan diminta pertanggungjawaban atas perbuatan-perbuatan mereka, amal-amalan kita. Wa ma waqa'a min dzalika, dan yang terjadi, yang terjadi dari perbuatan-perbuatan makhluknya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala juga, fa in mutabiqun ilmi sabiq, maka itu sesuai dengan ilmu yang terdahulu. Semua perbuatan manusia, makhluk, semuanya Allah mengetahuinya. Walima kataba fil lauhil mahfuz, dan mencocoki yang Allah tulis dalam lauhil mahfuz. Mencocoki ilmu Allah, mencocoki juga catatan yang Allah tulis dalam lauhul mahfud. Takdir yang Allah tulis dalam lauhul mahfud. Liqali ta'ala berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir, sesuai dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. Barang siapa Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, maka Allah akan jadikan hatinya, dadanya lapang, senang dengan Islam. Dan barang siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, maka Allah akan jadikan hatinya sempit, sesak, tidak senang dengan Islam, tidak senang dengan kebenaran. Dalam ayat ini terangkan bahwa semua yang terjadi dengan kehendak Allah SWT. Seorang mendapatkan hidayah, seorang menyimpang dari kebenaran, semuanya dengan kehendak Allah SWT. Barang siapa diberikan hidayah, maka itu dengan rahmat Allah SWT. Dan barang siapa disesatkan oleh Allah SWT, maka itu dengan hikmahnya, dengan keadilannya. فَأَثْبَتَ وَقُعَ الْهِدَيَ وَالْضَلَالِ بِإِرَادَةِ Allah tetapkan dalam ayat ini terjadinya petunjuk dan kesesatan, mendapat petunjuk, menyimpang, tersat, itu semuanya dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kandungan keimanan yang ketiga terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala, al-iradah. Mengimani bahwa segala sesuatu terjadi dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Iradah kauniyah, iradah kauniyah atau dengan masyiah. Masya Allah kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak akan terjadi. Sebelum kita sebutkan sebelumnya bahwa segala sesuatu yang terjadi bukan berarti Allah mencintainya. Namanya iradah kauniyah. Ini berkaitan dengan semua yang pasti terjadi. Ada yang Allah cintai, ada juga yang Allah tidak cintai. Oleh karena itu, berdalil dengan takdir atas dosa-dosa yang dilakukan, seolah berarti Allah meridhoinya, ini salah, keliru. Sebenarnya kaum musyrikun, mereka baru jadi takdir Allah atas kesyirikan yang mereka lakukan. Wa qala alladziina asyraku law syaa'a Allah ma asyrakna. Orang musyrik menyatakan, seandainya Allah menghendaki, kami tidak akan berbuat syirik. Namun Allah kehendaki sehingga kami berbuat syirik. Seolah apa? Allah menyetujui, meredai perbuatan kami, kami berbuat syirik. Karena dikehendaki oleh Allah untuk terjadi. Padahal tidak demikian. Padahal tidak semua yang terjadi berarti Allah meridainya. Allah mencintainya. Ada yang Allah cintai dan ada yang Allah benci. Namun Allah kehendaki terjadi karena ada hikmah di balik itu. Ada hikmahnya di balik itu semuanya. Ar-Rabi' yang keempat, kandungan keimanan terhadap takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, anna kulla syai'in fis samawati wal ardi makhluqun lillahi ta'ala. Bahwa segala sesuatu yang di langit dan yang di bumi semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. La khaliqa ghairu, tidak ada pencipta selainnya. Wa la rabba, tidak ada rob pengatur alam ini selainnya. Liqali ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Allah, Dia yang telah menciptakan segala sesuatu dan menentukan, menetapkan takdirnya. Wa qala 'ala lisan Ibrahim, dan Allah berfirman melalui lisan Nabi Allah Ibrahim, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan perbuatan kalian, amalan kalian. Ini kandungan keimanan yang keempat, al-khalq, mengimani bahwa segala sesuatu yang di langit, yang di bumi, di alam ini semuanya adalah makhluk Allah, ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pencipta selainnya. Dalam ayat yang lain, Allahu khaliqu kulli syai'in. Allah Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Semua makhluk yang ada di langit, di bumi, daratan, di lautan, semua makhluk yang ada ini semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya orang yang beriman saja meyakini hal ini, bahkan orang kafir di zaman Rasulullah musyrik meyakini, mengakui Allah yang menciptakan mereka. Walain sa'alta man khalaqahum layakulunallah. Jika kamu bertanya kepada mereka, siapa menciptakan mereka? Siapa yang menciptakan kalian? Mereka menjawab, yang menciptakan kami adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini empat kandungan keimanan terhadap takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyi'ah atau al-iradah al-kauniyah, dan al-khalq. Kemudian kata mu'alif dalam matanya, Ibnu Qudamah rahimahullah ta'ala, wala naj'alu qada'a Allahi qadara hujjatan lana fi tarki awamirihi wa jidna bi nawahi. Tidak boleh kita menjadikan ketetapan Allah, takdir Allah sebagai hujjah bagi kita, alasan bagi kita untuk meninggalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Tidak boleh kita jadikan sebagai hujjah fi tarki awamirihi wa jidna bi nawahi. Dalam meninggalkan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya. Nusuh kalian seperti ini? Sama. Bal yajib an nu'mina wa na'lam anna Allah anna lillahi 'alaina al-hujjah bi inzal kutub wa bi'athati ar-rusul. Akan tapi wajib untuk kita mengimani dan kita tahu, mengilmui bahwa Allah telah memiliki hujjah atas kita dengan diturunkannya, menurunkan kitab-kitabnya, mengutus para rasulnya. Tidak lagi atas alasan bagi kita di hadapan Allah SWT untuk tidak mengamalkan syariatnya, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larang-larangannya. Adapun takdir Allah bukan hujjah bagi kita. Bukan alasan bagi kita untuk kita meninggalkan perintah Allah atau melakukan larangan-larangan Allah SWT. Qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Agar tidak ada lagi bagi manusia hujjah di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Tidak lagi hujjah bagi mereka dengan diutusnya para rasul. Yang terdapat bantahan terhadap kelompok Jabariyah. Kadang mereka berhujjah dengan kesalahan yang mereka lakukan dengan takdir Allah. Namun tidak mau meninggalkan maksiat tersebut. Ya fulan, sholat. Nanti kalau Allah berikan hidayah baru saya sholat. Ini berdalil dengan takdir Allah meninggalkan kewajiban. Bahkan ada riwayat sebutan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya. Di zaman Umar ada orang yang mencuri. Ketika ingin dipotong tangannya, ya Amir Uminin, jangan potong tangan saya. Saya mencuri dengan takdir Allah. Berujaran takdir atas maksiat yang dia lakukan. Maka Umar pun menjawab juga dengan takdir. Kalau begitu aku potong tanganmu juga dengan takdir Allah. Menunjukkan tidak ada alasan. Hujjah dengan takdir Allah atas dosa-dosa yang dilakukan. Karena Allah sudah menurunkan kitab-kitabnya. Allah sudah mengutus para rasul untuk menerangkan mana perintah Allah, mana kewajiban-kewajiban untuk dikerjakan, mana keharaman-keharaman, mana maksiat-maksiat, mana dosa-dosa untuk ditinggalkan, dijauhi, sudah diterangkan semuanya. Sehingga tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut atau melakukan keharaman-keharaman tersebut. Mereka sendiri yang berhujjah dengan takdir tersebut, Jabariyah, seandainya ada yang berbuat zalim kepada mereka dan berhujjah dengan takdir, dia tidak akan terima. Misalnya ada temannya memukul kepalanya, maafin karena takdir Allah. Dia tidak akan terima, tetap akan berusaha membalas. Menunjukkan bahwa tidak boleh berhujjah dengan takdir atas dosa-dosa maksiat yang dikerjakan. Yang diperbolehkan apa? Kapan? Kalau sudah bertobat, kemudian ada yang tetap mencelanya, enggak apa berhujjah dengan takdir. Kalau dia sudah bertobat dari kesalahan tersebut, tetap ada yang ngeritiknya, tidak mengapa dia berhujjah dengan takdir tersebut. Sebagaimana terjadi pada Nabiullah Musa dan Adam. Ketika Nabi Musa mengeritik Nabi Adam, ya Adam, kamu manusia dan sebab dosamu kami keluarkan dari surga. Apa kamu mencela aku atas dosa yang telah takdirkan pada aku? Dan beliau telah bertobat darinya. tidak mengapa anak bekerja dengan takdir jika sudah bertobat dari dosa tersebut. Nah, sudah tobat pun ada masih ada yang ngeritiknya, enggak mah dia bekerja dengan takdir. Adapun dia berbuat dosa dan masih terus belum meninggalkannya kemudian berhujjah dengan takdir, ini tidak dibenarkan. Penjelasan Asy-Syarih rahimallahu taala, al-qadaru laysa hujjatan lil-'asi 'ala fi'l ma'siyah. Takdir bukanlah hujjah bagi orang bermaksiat untuk melakukan perbuatan dosa. Af'alul 'ibadi kullaha min ta'at wa ma'asin kullu makhluqatin lillah kama sabaq. Perbuatan-perbuatan hamba semuanya, semuanya apa itu ketaatan, dosa-dosa, maksiat-maksiat, semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kama sabaqa, sebagaimana telah lewat. Walakin laisa dzalika hujjatun lil 'asi 'ala fi'l ma'siyah. Akan tapi itu bukanlah hujjah alasan bagi orang berbuat maksiat untuk melakukan dosa-dosa, untuk melakukan maksiat. Nah, walaupun maksiat terjadi padanya itu dengan takdir Allah, namun takdir Allah bukanlah hujjah bagi dia untuk melakukan dosa-dosa. Wadzalika liadillatin katsiran minha, yang demikian berdasarkan dalil yang banyak. Di antaranya yang menunjukkan tidak boleh berhujjah dengan takdir dalam melakukan dosa-dosa. Yang pertama, annallaha adhafa 'amalal 'abdi ilaihi wa ja'alahu kasban lah. Sesungguhnya Allah menyandarkan amalan hamba kepadanya dan Allah jadikan itu adalah usaha bagi hamba, kasban lah. Usaha amalan hamba. Faqala Allah berfirman, "Al-yauma tujza kullu nafsin bima kasabat." Pada hari ini setiap jiwa akan dibalas sesuai dengan apa yang dia perbuat. Nah, sesuai dengan usahanya, amalannya. Walau lam yakun lahu ikhtiyarun fil fi'li wa qudrah 'alaihi marsub ilaih. Seandainya pada perbuatan tersebut dia tidak punya pilihan, tidak punya kemampuan, maka perbuatannya tidak akan dinisbahkan kepadanya, tidak akan disandarkan kepadanya. Namun di sini Allah menyandarkan perbuatan tersebut kepada hamba, menunjukkan dalam perbuatan tersebut dia punya pilihan, punya kemampuan. Bisa milih mana yang baik, mana yang jelek. Nah, dia tidak dipaksa pada perbuatan-perbuatannya. Nah, ini bantahan yang pertama. Nah, Allah menyandarkan amalan hamba kepada dirinya. Nah, dan Allah jadikan itu adalah usaha bagi hamba tersebut. Nah, menunjukkan bahwa perbuatan dia itu terjadi dengan pilihan dan kemampuannya. Nah, dia bisa milih. Nah, apa itu ketaatan atau maksiat, dia bisa milihnya. Nah, karena seandainya dia tidak punya pilihan, tidak punya kemampuan, maka perbuatannya tidak akan disebabkan kepada dia, tidak akan disandarkan kepada dia. Kemudian berikutnya, inna Allah amaral amda wa nahahu wa lam yukallifu illa man yastati'. Sesungguhnya Allah memerintahkan hamba dan melarang hamba, dan Allah tidaklah membebani hamba kecuali apa yang dia mampu. Nah, kecuali apa yang dia mampu. Liqali ta'ala firman Allah Subhanahu wa taala, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Menunjukkan bahwa perbuatan hamba itu berkaitan dengan kemampuannya, kehendaknya. Dia tidak dipaksa. Walau kana majburan 'alal 'amal ma kana mustati'an al-fi'l. Seandainya dia dipaksa atas perbuatannya, berarti dia tidak mampu atas perbuatan tersebut. Awil kaf, atau tidak mampu untuk menahan, menjaga diri. Li'annal majbur la yastati'u takhallus. Karena namanya dipaksa, tidak bisa terlepas, nah, tidak bisa bebas. Dan dalam ayat tadi bahwasanya bebat syariat itu sesuai dengan kemampuan. Nah, menunjukkan hamba ini tidak dipaksa, sesuai dengan kemampuan dia dalam melakukan perintah-perintah tersebut. Nah, karena seandainya dipaksa berarti dia tidak mampu. Karena seandainya dipaksa berarti dia tidak mampu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang berikutnya yang menunjukkan tidak boleh berhujjah dengan takdir atas dosa yang dilakukan, anna kullu wahidin ya'lamu al-farqa bainal 'amali li-ikhtiyari wa lil-ijbari. Bahwa setiap masing-masing dari kita mengetahui perbedaan mana amalan yang dengan pilihan kehendak, mana amalan yang terpaksa, dipaksa, ijbar. Wa anal awwal yastakhallus min, bahwasanya yang pertama perbuatan yang dengan pilihan dia bisa melepaskan diri darinya, terbebas darinya. Misalnya berdiri duduk, makan, minum, istirahat. Ini dengan kehendak dia, sehingga dia bisa meninggalkannya. Nah. Karena tidak dipaksa pada perbuatan tersebut. Nah. Misalnya dia ingin makan, kapan dia ingin makan, ya dia makan. Nah. Kapan dia tidak mau makan, dia tidak makan. Nah. Bisa meninggalkan perbuatan tersebut, karena ini dengan kehendaknya. Beda dengan perbuatan-perbuatan yang bukan kehendak dia. Nah, ijbar. Kayak misalnya sakit, demam. Nah, bukan pilihan dia untuk demam. Nah, atau dimakan pada dia penyakit, sehingga dia demam misalnya. Nah, gemetar. Bukan pilihan dia untuk menjadikan dirinya gemetar. Atau dipaksa oleh penjahat misalnya, nah, diikat, kemudian badannya dipegang, dilempar. Terlempar tersebut bukan kehendak dia untuk terlempar, nah, karena dipaksa, ijbar, pemaksa. Kemudian berikutnya, dalil berikutnya, anal 'asi qabla an yuqdima al ma'siyah la yadri ma qudrullah. Bahwasanya orang yang berbuat maksiat sebelum dia melakukan maksiat tersebut, dia tidak tahu apa takdir dia. Sebelum melakukan maksiat, dia tidak tahu apa takdir dia. Apakah melakukan maksiat atau meninggalkan maksiat. Dia tidak tahu. Wa huwa bi istita'ati an yaf'ala. Dan dia dengan kemampuan dia, dia mampu untuk melakukan. Aw yatruk atau meninggalkan. Sebelum dia melakukan maksiat, dia tidak tahu apa takdirnya. Dan dia bisa, ada kemampuan, apakah melakukan maksiat tersebut atau meninggalkannya. Nah. Fakih ya sedukut tarik al khata wihata jibil qadar majhul. Bagaimana mungkin dia menempuh, memilih jalan yang salah, kemudian berdalil dengan takdir yang tidak diketahui. Menempuh jalan yang salah, kemudian berujung dengan takdir. Nah. Padahal tidak tahu takdirnya sebelum terjadi bagaimana. Alaysa minal ahra, bukankah yang lebih pantas? Hanya sedukut tarik as-sahih, hendaknya tempuh jalan yang baik, yang benar. Lakukan kebaikan, ketaatan, tinggalkan dosa. Wa yaqul hadza ma qadara, dan selain mengatakan ini yang Allah takdirkan bagiku. Nah. Ini yang lebih bagus, nah, pilih jalan-jalan yang benar, amal kebaikan, ketaatan. Jangan malah milih yang salah kemudian mengatakan ini yang ditakdirkan, padahal sebelum terjadi tersebut, perbuatan tersebut, dia tidak tahu apa takdir dia. Nah, oleh karena itu, walaupun semua perbuatan kita sudah Allah takdirkan, bahkan penghuni surga neraka sudah Allah takdirkan, ini perkara ghaib bagi kita, kita tidak mengetahuinya. Bagaimana kesudahan amalan kita, akhir hidup kita. Bagaimana kesudahan kita nanti, apakah kita masuk penghuni surga atau penghuni neraka, kita tidak tahu. Nah, oleh karena itu, kita tidak boleh bersandar kepada takdir. Kita diperintah kepada amal baik, amal saleh, mudah-mudahan kita termasuk yang ditakdirkan menjadi penghuni surganya. Sebagaimana para sahabat ketika Rasulullah sampaikan kepada mereka dalam Sahih Bukhari Muslim, "Ma minkum min ahli illa qad kutiba maq'adun min al-jannah aw min an-nar." Qala Rasulullah, "Afala natakilu 'ala kitabina wa nad'u al-amal?" Amal, qala, "I'malu fa kullun miyassar lima khuliqalah." Tidaklah ada seorang pun di antara kalian melainkan telah Allah tetapkan tempat kembalinya nanti, surga atau neraka. Setiap kita yang lahir di dunia ini sudah Allah tetapkan takdirnya nanti apakah termasuk penghuni surga atau neraka. Maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau begitu kita bersandar saja pada takdir. Kita tidak usah beramal. Barang siapa di antara kita termasuk penghuni surga, pasti akan menjadi penghuni surga. Barang siapa di antara kita tetap akan menjadi penghuni neraka, pasti akan menjadi penghuni neraka." Kata Rasulullah SAW, "Tidak boleh. Nah. Tidak boleh bersandar kepada takdir. Beramallah kalian, berusaha. Barang siapa termasuk penghuni surga, akan dimudahkan melakukan amalan penghuni surga. Dan barang siapa ditakdirkan menjadi penghuni neraka, dia pun juga akan dimudahkan melakukan amalan-amalan penghuni neraka." Nah, karena itu hendaknya kita berusaha, nah, karena terhadap perkara gaib bagi kita yang belum terjadi, kita berusaha melakukan amalan yang baik, mengerjakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, mudah-mudahan dengannya kita termasuk yang Allah takdirkan menjadi termasuk penghuni surganya. Dan dalil yang berikutnya, "Annallaha akhbara anna arsala rusula liqatil hujjah." Bahwasanya Allah mengkhabarkan, Allah mengutus para rasul untuk memutus hujjah. agar tidak lagi hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak alasan karena mereka tidak mengamalkan syariat Allah, agama Allah. Karena mereka tidak menjalankan perintah Allah. Karena mereka tidak meninggalkan larangan Allah, tidak ada lagi alasan. Tidak sungguhnya ya Allah, tidak ada memberi peringatan kepada kami. Tidak ada yang menerangkan kepada kami mana perintahmu dan larangan-Mu. Tidak ada lagi alasan tersebut. Nah, dengan diutusnya para rasul, dengan diturunkannya kitab-kitabnya. Li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da rusul. Agar manusia tidak ada lagi hujjah alasan di hadapan Allah setelah diutusnya para rasul. Walau kana al-qadaru hujjatan lil-'asi lam tanqadhi bi-irsali rusul. Seandainya takdir adalah hujjah bagi orang bermaksiat, berarti tidak terputus hujjah tersebut dengan diutusnya para rasul. Nah, Allah nyatakan dengan diutusnya para rasul sudah terputus hujjah tersebut, menunjukkan takdir tidak Allah jadikan hujjah dalam berbuat maksiat. Ini berapa bantahan. Tidak boleh kita berhujjah dengan takdir dalam berbuat dosa atau maksiat. Karena Allah memberikan kepada kita pilihan, kemampuan untuk memilih mana amalan baik, mana amalan yang jelek. Mana ketaatan, mana maksiat, mana kebenaran, mana kesatan, mana petunjuk, mana yang menyimpang. Sudah Allah terangkan semuanya. Dan Allah berikan kepada kita pilihan untuk memilih yang baik, meninggalkan yang jelek. Nah, ikhwan fil din, rahimani wa rahimakumullah. Masih kelanjutan penjelasan beliau tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu.